Kasih yang tercinta, apabila ada kesalahan selama kita hidup bersama-sama memulai asmara di taman jiwa. Apakah yang hendak dikata, takdir yang kuasa menghendakinya. Mengingkari janji, manusia hanyalah dapat menyusun suatu rencana, tapi Tuhan